nata'awun fi ma tafaqna, iya kan? Kaidah hasan al-banna, al-ma'dira wa ta'awun. Yang ketiga, an tastamirra amaliyatu tawasul al-mubashir baina al-janibain li muwajahati ayyi tariq aw hadath aw mushkilah aw tasarruf fardi aw ayyi muhawalah min jihatin ukhra. Terus adanya hubungan secara langsung antara kedua belah pihak, terus melakukan hubungan, ya, ada pembicaraan, ada majelis antara sunnah dan syiah, ya, untuk menghadapi segala sesuatu yang dikhawatirkan terjadi, ada permasalahan atau mungkin ada perbuatan individu yang melakukan satu perbuatan tidak disepakati oleh seluruh salafiyin, atau demikian pula dari kalangan syiah radhiyallahu anhu, ketika terjadi sesuatu dikatakan, oh ini oknum, ini perbuatan individu tidak mewakili atas nama rasul atau atas nama ahlus sunnah, ya, au ayy muhawalah min jihatin ukhra, atau usaha apa saja dari pihak lain mendesak yang disusupkan kebarisan sunnah atau syiah li hadafi tafjiril wad'i, dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk menghancurkan hubungan kondisi antara kedua belah pihak, wa tahdidil mauqif aminha, dan menetapkan keputusan sikap dari berbagai kondisi tersebut. Wa hadha ma tamma al-ittifaq alayhi wallahu min wara'il qasdi, ini yang menjadi kesepakatan antara Muhammad bin Abdul Imam dengan Abdul Malik Al-Hawzi, dan ditulis pada tanggal 28 Syaban tahun 1435 atau pada tanggal 26 bulan 6 tahun 2014 Masehi. Penandatanganan pihak pertama tertulis Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, ditandatangani pada tanggal 6 bulan 9 tahun 1435 dan juga ditandatangani oleh Muhammad bin Abdul Imam dengan stempel yang tertulis dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Jadi ini isi dari surat perjanjian tersebut, masyaallah. Yang perlu diketahui bahwa para ulama ketika mereka membantah Muhammad Al-Imam, mereka tidak membaca dari sisi adanya perjanjian damai. Sebab perjanjian damai untuk melakukan perdamaian, gencatan senjata, tidak saling menyerang, merupakan hal yang ma'ruf di dalam Islam tentang diperbolehkannya dan disyariatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir dalam surah Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi muahadah dengan orang-orang Yahudi untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling bertempur antara kaum muslimin dengan Yahudi yang hidup di Madinah, Banu Nadir, Banu Qainuqah, Banu Quraizah. Ini adalah hal yang ma'ruf dalam Islam. Meskipun diketahui bahwa orang-orang Yahudi adalah ahlul ghadab, orang-orang yang tidak bisa memegang janjinya, ini Yahudi. Jadi asal hukum kesepakatan perjanjian damai itu ada, diperbolehkan. Jadi masyaallah rahimakumullah, para ulama membantah Muhammad bin Abdullah Imam bukan dari sisi dia menandatangani kesepakatan damai untuk tidak saling menyerang.

apa yang dilakukan oleh si raja ini? Faqabbala ra'si faqabbil ra'si wa ana utliquk. Maka raja ini mengatakan, kalau begitu cium kepalaku, saya membebaskan kamu. Cium kepalaku, saya akan membebaskan kamu. Kata Abdullah bin Hudzafa, wa tutliq ma'i usara muslimin. Tapi dengan syarat kamu lepaskan seluruh tawanan kaum muslimin itu. Jangan cuma saya. Tawanan kaum muslimin, lepaskan seluruhnya. Kata raja, iya. Faqabbala ra'sahu. Akhirnya dia cium kepalanya. Saya cuma cium kepala aja. Nah. Akhirnya dilepaskan. Dan dilepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Ketika dia kembali, Abdullah bin Hudzafah ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, haqqun ala kulli muslim ay yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda. Merupakan hak bagi setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah ini. Saya yang pertama kali menciumnya. Maka beliau berdiri, lalu beliau mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala. Ini sikap seorang pahlawan Islam yang yuqtada bihi, orang-orang melihatnya. Nah, ini belum memenuhi syarat ikrar, sudah tanda tangan. La haula wala quwata illa billah. Dia seorang dipandang, orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Sehingga para ulama sungguh sangat kaget kali ketika mengetahui bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah tersebut dalam kondisi di dalamnya berisi kebatilan dan kekufuran. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.